Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alladzi arada bikulli abdihi bima sya'a wa bima arada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi khalqihi ala tibqi ma sya'a wa ala alihi wa ashabihi ila yaumin tanadi wa yaumil jaza. Amma ba'du, poro konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam engkang kulo hormati, alhamdulillah kulo ambik sampean dipun paringi seger waras nang Gusti Allah sehingga saged melok iso ngrungokno pengajian kitab Syarhil Hikam, kitab sing nerangno tingkah-tingkai ati. Pancene ati niku pak, jarene syair niku, wa ma sumial kolbu illa annahu yataqallabu. Mergane ati niku coro bahasa Arab disebut kolbu, kop lambak, sebab atine menungso niku yataqallabu, berbolak-balik. Coba sampean gerayai, ati kula kali panjenengan niku lho berbolak-balik. Niki setahun kadang-kadang sampean seneng kelambenan kelambi hem. Seneng kelambi hem, kelambi liane dicacat. Kelambi kaos, kaos cekak dicacat. Celono dicacat krono awake seneng kelambi hem. Setelah dipakai setiap hari beli lagi hem, beli lagi hem sampai kelambi hem ini kubuk. Oleh-oleh setahun ati ini dikei berubah nang Gusti Allah, ndak seneng nang kelambi hem, seneng nang kelambi tao. Ya kita mau apa? Lek Gusti Allah ngersakno koyo ngoten. Asale seneng sepeda pancal, ndak seneng sepeda motor. Apa kok ndak seneng sepeda motor? Oleh sepeda motor iku ndak gerak. Melakuni banter nang awak ngarakno keanginan, ndak gerak, akhirnya awak kurang sehat. Nemen bencine nang sepeda motor. Setelah berjalan 1-2 tahun ternyata di atine dirubah nang Gusti Allah tanpa ada sebab apa-apa. Ndak kate ono sebab napa-napa. Moro wis ndak seneng numpak motor, ndak seneng numpak sepeda pancal, senengan numpak sepeda motor. Iya ya. Aku biyen kok senengan numpak sepeda pancal. Lu ngletek lu saiki aku kok malah iso senengan numpak sepeda motor. Teko opo? Biyen aku senengan mangan goreng. Saiki kok senengan mangan pentol. Lo ati kula kali panjenengan itu memang suka berubah-ubah seperti itu. Di samping pancen ati ini berubah, apalagi kalau kita sandarkan datang Allah Subhanahu wa taala. Lo kula ambek sampean lo ndak perlu. Allah berkehendak kita, berhendak kepada kita ini akan menjadi orang merah, menjadi orang biru, menjadi orang hitam, putih kula kali panjenengan mboten semerap. Nekrono niku sesuai kali pengajian sing sampun kula aturaken kala wau, jangan terlalu keras menentang sesuatu yang kita alami hanya untuk memperoleh sebuah perubahan yang menurut kita adalah itu hal yang lebih baik. Asale sampean punya posisi A, sampean nemen nang kepingin dadi posisi B niku kepingin nemen. Yang jenenge menungso, tapi tolong, maaf minta tolong. Jangan sampai keinginan kita pada posisi B itu melampaui batas sehingga kulo kali panjenengan bertentangan dengan takdir dan irodah saking ngarsane Gusti Allah. Mila saking menika monggo pengaosan niku monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono qalilul adab idza kana arikalane ana sapa murid iku fi halikabtin ing dalam tingkah prihatin. Wa aradalan ngarepaken sapa murid al intikola ing pindah anhu saking halikoptin ilal basti maring tingkah jembar. Kala dawu sapa ba'duhum, setengahe wong kang arif kelawan Allah, setengahe wong sing makrifat nang Gusti Allah, dawu li maring ingsun. Dawu ning ngeten, mun. Dawu ing lafat munzu. Munzu arba'ina awit mangsani petang puluh apane sanatan taune ma'akomani orah manggonaken ni ing ingsun Allahu sapa Allah fi halin ing dalem siji ni tingkah fakaritu mongko sengit sapa ingsun hu ing hal walana kolani lan ora mindah sapa Allah ni ingsun ila ghairihi maring liyane hal fasakhitu mongko bendu sapa ingsun hu ing hal ing ghair. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, begitu juga kula kali panjenengan termasuk wong sing suul adab, kurang tata krama. Lek kula kali panjenengan nang Gusti Allah dikei kondisi yang memprihatinkan. Datak nang Gusti Allah kula ambek sampean dikei keadaan sing nemen sengsorone. Penggawean ndak duwe, utang wis rada cukupan. Awak kadek gering-geringen, ya apa ngene iki? Kadang-kadang keadaan sing koyok ngeten iki memaksakan diri kita untuk punya angan-angan bahwa aduh, keadaanku sing saiki Masya Allah wis rek, nemen wis pole wis. Coba toko Gusti Allah iku ndak tahu telat, isuk coba, siang coba, sore coba, bengi ya coba, terus coba tok. Kapan aku iki sing katindak oleh coba? Jadi hidupnya selama-lamanya penuh dengan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, terus mengeluh. Akhirnya muni, kapan sih awak iki sing katene dadi wong sugih? Nuwun sewu, wong muni ngoten niku termasuk suul adab nang Gusti Allah. Jarene kanca-kanca ngomong-ngomong di warung, mosok ngono tok katene suul adab utawa kurang tata krama? Lah iya, Cak. Lah kate ndak suul adab ya apa? Wong sing ngekei sampean niku dadi wong melarat Gusti Allah. Sing ngekei sampean akeh utange ya Gusti Allah. Terus nang peparingi Gusti Allah sampean kok ndak trimo? Padahal kabeh iku sampean gak melok duwe. Toh sampean masih akeh utange, mangan ya enak. Ambaan ya enak, rokokan sedal-sedul ya enak. Masih kurang ae dengan keadaan sampean niku ya apa karepe sampean? Apa iku duduk suul adab jenenge nang Gusti Allah? Ngeten lho. Dadi wong niku lek wis ngalami kekecewaan dalam satu hal, tolong jangan satu hal ini yang jadi yang dijadikan sudut pandangan kita. Nek sampean susah wonten di bidang ekonomi, tolong sampean melirik ke bidang kesehatan. Sampean ekonominya susah banget susah. Ndelok onang awak, oh iya masih aku ekonomi susah, alhamdulillah awak dikasih sehat. Nelok tonggokku iku masih sugih kenek loro kanker ana ndek gegere. Kenek loro kanker ana ndek ndasi, mari ngono katene dibor ndasiku. Kadhe dioperasi pake bor. Bore tok niku lek operasi ndas niku sakniki kira-kira 24 juta. Alhamdulillah menerima dengan keadaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Niku bagus. Wis sing ndak apik niku ngoten awak iki kok ngene sih. Mulai biyen niku awak iki numpak sepeda pancalet tok rek. Mulai biyen niku awak dadi tukang parkir, kapan awak iki sing katene dadi bos? Lho, ndak trimo sampean nang kehidupan sampean sing koyo ngoten. Terus lek sampean ndak trimo dengan kehidupan sampean yang seperti itu, apa sampean mau jadi Tuhan? Apa sampean mau mengatur kehidupannya? Ojo. Sungguh sangat kurang sopan datang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada Ba'dul Arifin mengatakan ngeten. Ma aqamani Allahu fi halin fakarihtuhu walana qalani ila ghairihi fasakhituhu. Tauni ba'dum aku lho, ndak tahu aku dikai posisi nang Gusti Allah sejelek apapun terus aku benci, tidak. Dipindah ke posisi yang lain serendah apapun posisi yang diterimakan oleh Allah kepada kita, aku sedidik ndak tahu ngerasa benci nang posisi saya. Yo kok teman Malaysia awak iki ana kene lungguh ndek kantor kanca-kanca wis padha munggah kabeh, ana sing dadi kasih, ana sing dadi kepala kantor, awak iki kok pancet dadi kurir ngalol ngidul. Lho, mengeluh sampean. Ulapo sampean katene mengeluh hanya dengan keadaan itu? Ingat, sampean dadi kurir iku peparingi Gusti Allah. Sampean dadi kasih ku ya peparingi Gusti Allah. Lek Allah karep mari ngono dijekik sampean kasine. Cara nih gampang kok, lewis dia kesalahan diusut temu usut temu usut moro ngale pangkatnya nondek bangil gitu liban sepur lembaga pemasyarakatan Allah yang menghendaki itu semua. Ngati-ngati. Ojo sampai ndak nerimo nang nopo sing diparingna Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing kula hormati, menungso iso menerima dengan keadaan seperti apapun itu buahnya dari wahada. Wahada utawi iki qaulu ba'dihim ma aqamani Allahu fi halin fakarihtuhu ila akhirih. Iku min nata ijil ilmi, setengah saking piro-piro uwoe ilmu ngerti billahi kelawan Gusti Allah, wa ma'rifati rububiyati lan ngerti sifat dadi pangerane Gusti Allah. Wong sing iso mikir koyok niku wau, dikei susah ya mboten ngersula, dikei kenikmatan ya ndak terlalu bongo, dikei kemenangan ya ndak terlalu besar kepala. Wong sing ngoten niku krana pancene uteke wis ana isi ilmu datang Allah. Di dalam akalnya ini sudah pernah terlintas semua ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangane corot yang sakniki, kita sekarang ini sedang menunggu datangnya takdir. Lek wis ngenteni datangnya takdir, sing gawa takdir niku Gusti Allah. Sing ngekekno takdir Gusti Allah. Kalau kita tidak menerima dengan takdir, loh, berarti ndak nerimo sampean dadi makhluke Gusti Allah. Lek sampean ndak nerimo dadi makhluke Gusti Allah, katinggolek pangeran sapa sampean? Lek sampean wis ndak nerimo nang takdir Gusti Allah, apakah lainnya Allah itu punya takdir? Kalau sampean tidak menerima dengan iradahnya Allah, apakah sampean akan meminta iradahnya yang lain? Lainnya enggak ada yang punya iradah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dan lagi wong sing ngoten niku berarti faham. Wong sing oleh kenikmatan tidak terlalu besar kepala, yang mendapatkan satu yang mengecewakan tidak terlalu kecewa, niku berarti ngerti lek Gusti Allah niku pangeran. Lek wis ngerti Gusti Allah pangeran, berarti dia juga ngerti lek awak ini ku hambanya Allah. Lek wis ngerti hambanya Allah, hamba apa katanya Tuhan. Kalau sudah hamba apa katanya Tuhan, ya wis, kita enggak punya menang apa-apa wonten di dunia niki. Makanya kembali ke depan lagi, kita ini dianggap adamun mahdun fallahu wujudun zahirun wa mudzahirun. Allah lah yang wujud, yang jelas dan yang menjelaskan segala sesuatunya. Kita bisa membayangkan, kita bisa memikirkan, kita bisa melihat, bisa mendengar, mencium, merasa dan lain sebagainya. Niku kabeh sing dadekne Gusti Allah. Fa in sakhita moko lamono bendu sapa murid tilkal hala ing mengkono-mengkono tingkah, tingkah sing mengecewakan wau, wa tasawwafa lan bronto sapa murid ilal intiqali maring ngalih anhus anha saking tilkal hal binafsihi kelawan awak dewene murid, wa aradalan ngarepaken sapa murid ayuh disa ing yen to nganyar-nganyaraken sapa murid ghairama ing liyane barang azharo kang ngetokaken hu ing ghair Allahu taala sapa Allah taala, faqad balagha mongko temen tumeka sapa murid ghayatal jahli ing katok-katoke bodoh, bodoh bi rabbihi lawan pangerane murid, wa isa atal adabilan tumeka ing alani pekerti fi hadratihi ing dalem ngarsane rob, fi hadrati ing dalem ngarsane rob. Wa hadza utawi iki suhtu tilkal hal iku mim mu'aradati hukmil waqti, setengah saking lawan ing keputusane waktu, alladzi kang tusyiru isyara ilaihi maring waktu sapa as-sufiyatu piro-piro wong kang ahli tasawuf, wa huwa utai mu'aradah indah mungguni sufiyah iku min a'zami dzunubil khosoh, setengah saking luih agungi piro-piro dosoni wong sing khos. Dadi le ono wong yang membenci dengan keadaan yang dia alami sendiri, krono mengecewakan. Setelah dia punya rasa benci, ingin meninggalkan posisi yang dibenci itu tadi. Krono ndelok keadaane wis sangat mengecewakan. Aduh, awak iki wis dak nemu posisi. Ngalor ndak dikarepi uwong, ngidul ndak dikarepi uwong, ngetan yo ndak dikarepi konco, ngulon ndak dikarepi konco. Lek ngene aku kate meneng ae ana ndek njero omah ndak metu-metu. Pegel. Kepingin aku menjauh dari mereka. Aku kepingin nganyar-nganyari awakku dhewe. Benci aku dengan mereka. Wong sing ngoten niku dawane termasuk tiyang sing wis tutuk pangkat nemen gobloke. Lho napa kok ngoten? Nggih. Lek panjenengan bendu, benci, marah dengan keadaan panjenengan dhewe. Yang jelas keadaan panjenengan itu telah diatur dengan administrasi, dengan manajemen yang betul-betul. Napa jare yang sakniki niku canggih. Manajemene Gusti Allah niku canggih. Lho kok ndak nerimo sampean nang aturane Gusti Allah? Nun sewu. Iki jenenge piteliti tel paling dukun. Tapi duduk titel bagus, titel elek. Fakot balago goyatal jahli birobi. Nemen oleh wong niku goblok, tidak tahu dengan Tuhannya dan juga tidak sopan dengan Tuhannya. Satu. Yang kedua, orang itu termasuk menentang keputusan waktu yang diisyarahkan oleh orang-orang sufia. Keputusan waktu niku jare wong tasawuf, yaitu keputusannya Allah. Mulai kulo ambek sampean durung lahir zaman niko, zaman azali niku durung lahir. Besok uang sing jenengi Mas Didik niku nang Gusti Allah akan diberi titel profesor. Lek wis titel profesor, Allah ndak delok nang penggaweane uang sing jenengi Didik niku. Apa uang sing jenengi Didik niku asale tukang sapu, tukang galengan ono ndek sawah, anake wong ndak duwe apa-apa. Anak ewang melarat, nun sewu, hatta anak ewang ahli zino, nun sewu. Allah menghendaki dia menjadi orang pangkat. Dadi niku cak. Masih wis ake salai, tetap dadi. Salah tidak akan mempengaruhi kepada takdirnya Allah. Kebaikan kita kepada sesuatu, kepada seseorang juga tidak akan berpengaruh pada mental orang yang kita perbaiki itu. Pancen nggih, lek cara tata krama, lek kepingin oleh kepercayaan saking manusia, silahkan berbuat baik dengan manusia. Tapi ingat, dibalik sebab akibat yang kita ketahui seperti dalam pendidikan niku, kula panjenengan kudu sadar bahwa di belakang itu yang paling kuat dan paling dominan adalah takdir Gusti Allah. Duduk mergo apik, duduk mergo elek. Sakniki kathah tiang musuhan. Musuhan dadi sampai bapak podo mapak iku 10 tahun ndak nyopo. Barang anak gede podo gede, ternyata anak podo anake seneng. Akhire kawin, kawine kawin lari. Kok iso dadi kawin lari? Nggih, soalé katene kawin terang-terangan wong podo wong tua podo wong tua ya ndak nyopo. Mergo tukaran biyen sebab rasi setengah kilo lho, Cak. Sampai ndak nyopo 15 tahun bareng anake gede padha gede nih. Sing sitok anake wedok ayu, sing sitok anake lanang ganteng. Ganteng karo ayu kepethuk. Akhire rapi. Taren nang wong tuane, Pak. Aku kepingin oleh ambek arek sing jenenge Sinten. Jare arek sing jenenge sing lanang niku wau, Jono jenenge. Jadi bapakne Jono muni, "Kono jo rabi karo Sinten." Sinten niku anake Min, Min niku musuhne bapak mulai sik cilik. Nggih. Jarine Jonone sing musuh lak yo peyan, Pak, ambek Pak Jono. Aku ambek adik Sinten niku wis kadung sayang. Lek wis aku kadung sayang ya aku kudu rapi. Ndak iso. Mau tidak mau kamu harus menjauhi arek iku. Sinten niku musuhku. Wong tuane musuhku. Kok ndak oleh kawin karo iku. Jare sing anake mboten, Pak, kula katene rapi. Tetap kalau kata Rabi Sinten. Dadi takdir Gusti Allah sampai Sinten karo Jono niki duwe anak. Akur Sinten karo Jono dadi bojo bebujuan lanang wedok sampai duwe anak, wong tuane sampai mati ndak nyopo. Krono apa ndak nyopo wong tuane niki? Karena dia itu terlalu mikirno hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, permusuhan tidak akan menyebabkan, tidak akan langsung berpengaruh pada permusuhan seterusnya. Kadang-kadang permusuhan itu bisa menjadikan persaudaraan. Persaudaraan juga bisa menjadikan permusuhan. Wong musuh iso dadi konco, konco rakat iso dadi musuh, iku lek wis kenek dadi takdiri Gusti Allah. Sampean buh nyedek nang uang kepingin dadi anak buah, kepingin diangkat dadi PNS, lek Allah ndak ngersakne ndak kira. Sampean ngeto dadi musuh ning ngwilokno bendino. Tapi Allah nakdir sampean dadi anak buah, sampean diterima dadi kelompoknya, tetep diterima. Lek ndak diterima, ya wis iku berarti dudu takdiri Gusti Allah. Dudu mergo polahe sampean elek. Iku jenenge hukmul wakti. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wong sing mempengaruhi, melawan dengan hukum waktu, menurut ahlu sufia itu termasuk dosa yang paling besar menurut orang khos. Jadi menurut orang khos ini dosa yang paling gede, duduk zino. Tetapi adalah orang yang melawan keputusan Allah. Keputusan Allah berupa apa? Berupa nasib, keadaan, posisi, kondisi yang sedang dialami. Kok tidak diterima? Ini termasuk dosa gede menurut wong khos ini. Wargane nggih monggo diterima nggih. Mas wis tak pate enak kula ambek sampean urip niki. Wong jenenge kabeh ndak melok duwe. Sing melok duwe sing duwe ne lho Gusti Allah. Kula ambek sampean duwe apa? Ndak duwe apa kula ambek sampean? Pengaruh, pengaruh apa? Kok lewek metu wek. Ndik endi ana pengaruh kula sampean? Ndano. Semua tidak ada yang punya pengaruh. Semua tidak ada yang punya anak buah. Sing duwe pengarep tuwe pengaruh ndadekno anak buah ndadekno bos niku kabeh Gusti Allah. Mboten jarang bos berbalik jadi koli, juga tidak jarang koli berbalik menjadi bos dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan iradah saking ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika sing dadi jeragan ya ojo sombong. Sing dadi wong sugih ojo sombong, sing dadi wong pangkat ojo sombong, sing dadi wong ayu, dadi wong ganteng ojo sombong. Sak walike wong remeh, koli dadi rakyat biasa, wong elek, ireng cendek jangan kecewa. Semuanya itu sama-sama tidak ada pengaruhnya. Yang paling kuat pengaruh itu wonten ing ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika dipun lanjutake dateng Kiai Musonif. Ihalatuka utawi oleh sira ngligraken al-a'mala ing pira-pira kelakuan ala wujudil faroghi ing ngatasé anane nganggur iku min ru'unatin nafsi setengah saking pira-pira kumprungi ati. Dawane Kiai Musonif kon jagakno katene ngamal kebagusan, ngenteni lek wis nganggur, ngenteni lek wis sempat, iku ingat bahwa itu adalah bisikan nafsu. Aku tak ne anteng sembayang bengi sik. Ngenteni lek wis bojoku sabar. Wong katene sembayang bengi ae kok ngenteni bojo sabar. Ah masih bojone kereng katene opo sembayang bengi? Sampean sembahyang bengi digepuk nang bojone mati, tambah mati syahid sampean. Niki lek contoh elek-elekan niki. Contoh sing rada apik titik ngeten. Aku tak sedako kah ngenteni lek wis oleh duit meni. Bareng oleh duit cekel duwe. Sik. Aku sik butuh kepengin tuku TV. Kok lek mari tuku TV oleh rezeki maneng tuku. Nunda perbuatan baik dari sekarang akan dilakukan nanti menunggu kesempatan atau ada hal yang akan kita berikan. Niku jenenge bisikan nafsu. Kulo yakin wong sing katene beramal janji dhisik jangan sampai tidak diucapkan, jangan sampai diucapkan janji yang tidak diucapkan pun. Saya yakin itu kebanyakan akan disulayani, diingkari. Wis talah sampean delok niku pancingane nafsu niku. Kentenan cak, wingi sampean wisan nyekel becake. Saiki aku, tahun mana anak ipean. Itu bisikan nafsu itu enggak bisa. Manusia itu enggak akan punya pengaruh dengan kata-katanya. Lek panjane dene akan berbuat baik. Kenapa harus nunggu besok? Ya wis saiki poko. Bong-bong duwe-duwe melaku numpak motor. Ana wong narik amal di pinggir rembong. Aja rame-rame. Ndak kating ngenteni meneh sak duwene 1000. Lugurno 1000. Plek. Mari wis. Lek sampean duwe-duwe 1000 meneng ndak ngekeki saiki ngenteni meneh ngenteni mben. Kulo yakin mesti gagal. Digudo nang setan aja ngetokno wis eman. Meneh-meneh ae. Ngenteni lek wis panen. Wis panen kan wis iso. Bareng panen teko maning nafsune aja saiki. sing saiki kon kan sik durung duwe kursi, tukono kursi ae. Kowe wis oleh kursi, baru kon sodako jari nafsune. Ditimang-timang, iya bener. Kok aku sodako nang uang, tapi di umatku melas danok kursi ini. Apa faedahnya? Saya bersodakoh kepada orang lain, tapi di rumah saya sendiri melas. Dasar sing digawe hukum, tapi ingat sing nyetir ngono kabeh kucak nafsu. Krono apa? Krono kursi yang Anda beli ada di rumah, itu tidak akan selamanya menjadi milik Anda. Tapi lek sampean sodako nang amal-amal kebaikan, jihad-jihadil khair, begitu ditokno langsung iku dadi teki sampean. Senajano kebanjiran sampean sik tetep kaumanan sampai sampean matek sik oleh kiriman ganjaran. Tapi lek sik ngenteni ditukono kursi, mari tukono kursi oleh rong taun kena banjir. Kursi ini kebanjiran, akhirnya molpol, kayu ini acur. Setelah wis kayu ini acur, ya nak kena gae. Gae apa? Digae kayu tumang. Duit ya kebien kok disodakono nang masjid kan tetep iku nang sampean. Kok iso gagal? Krono iku diundur-undur, ngundur niat untuk beramal baik, ini adalah termasuk bisikan nafsu. Tadi sampean lek katene waras ojo ngenteni rong dino telung dino. Aku kate leren rokokan sik ngenteni posoan. Lah apa ngenteni posoan? Ya wis saiki wis. Aku katene cakang sembahyang duha. Ngenteni bulan kelahiran saya. Bulan apa kon lahir? Bulan Juni. Aduh. Ngenteni bulan Juni kok teko bulan Juni maning teman. Iki lak bulan Juni tahun 2008 ngenteni 2009 ae. Seterusnya dadan tendik murda. Wa nafsu ka tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimu ya fatimi. Nafsu iku koyo arek cilik. Artine koyo arek cilik, nafsu niku lek dikeki sak niki dikongkon ngemut susu, kate njaluk maning liyane. Kei sepisan njaluk maning, kei sepisan njaluk terus ngoten to. Kayak tunggal arek sir-siran ngoten lho. Aku ndak kateni ngudik-ngudik blas nang pian, Pak. Ayo melok aku. Digoceng nang sing lanang, melok sing wedok, jare tiyang sak niki jadian. Mlaku bareng tutuk nek dalan. Ndak ngudik popo, tangan nang buri ngudik pupune. Iki tok pisan tok ae. Temen aku ndak ngudik maning, yakin. Sampai sumpah karang, wallahi ndak ngudik maning. Bareng dioleh ngudik pupune sece wis sing diudik wis mandek. Ngutik geraya garang dukun, Pak, saya gedok pokok, Pak. Masa temen aku nak katakan, temen aku. Sponda, waduh. Pembarangan setan dituruti. Dikei sampean, jaluk mana, aku sak melengar. Nggak katakan melengar. Hatta wa sholat ilal maut. Terus ngotan, gimawon. Tapi lek sampean akan berbuat sesuatu yang merupakan satu kebaikan, ojo ditunda. Akan bertobat, jangan tunggu besok. Akan menghentikan perbuatan maksiat, jangan ditunggu 1-2 jam. Apalagi 1-2 hari, tidak usah. Begitu punya niatan sak niki, get no sak iki wis. Aku lek sodako sak iki kan mek didik, ngenteni sak minggu. Aku lek sak minggu aku insya Allah sodako iso ake. Oh, ndak tentu. Sampean sodako tambah sak minggu. Jari ini katanya sodako luwe ake, setan sing gudo ya tambah ake. Tapi lek sampean get no saiki Mas ya wis titik kan jelas jadi wisan. Iki lho sedako sampean dadi. Ngoten. Tapi lek sampean sik disemayani terus disemayani ndak kira hasil. Kulo yakin mboten kira hasil. Temen ndak kira hasil. Illa ayyasha Allahu Rabbul alamin kecuali kalau dikehendaki dening Allah Subhanahu wa taala. Kulo yakin lek sis dikehendaki nang Gusti Allah akan terjadi lamani alima aqoita. Tidak akan ada yang dapat mencegah pemberian Allah dan tidak akan ada yang dapat memberikan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mila saking menika, monggo kita tambahi kemantepan soho keyakinan kita datang Allah Subhanahu wa taala. Kanti melihat beberapa sesuatu yang pernah kita alami, mengangan-angan sesuatu yang pernah kita hadapi, kita sandarkan sepenuhnya datang Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bukan berarti kita tidak boleh berusaha sesuai dengan akal kita, tapi dibalik usaha kita, dibalik usaha itu semuanya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lek wonten kesuksesan, kita tidak terlalu lupa diri. Kalau ada kegagalan, kita tidak terlalu kecewa, apalagi sampai putus asa. La tai'asu mir rawhillah, innahu la yai'asu mir rawhillahi illal qaumul kafirun. Nafa'anallahu bima 'allamtana ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Salah lupute saking kula, kula nyuwun agungipun pangapunten. Sakmenten ingkang saged dalem aturake akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.